dahulu, hanya ada kau di hatiku. Meski ku tahu tak dapat untuk bersamamu, batas yang pernah ada kini tak sama. Cinta.